Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah dan memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita dan dari bisikan-bisikan buruk nafsu kita. Dan kita tahu dosa itu memiliki dampak buruk yang menemani perjalanan hidup kita. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dari dampak-dampak buruk tersebut. May yahdillah fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, barang siapa yang ditentukan untuknya hidayah di dalam dunia ini, maka tiada satupun orang yang dapat menyesatkan dia. Siapapun orangnya, bagaimanapun kepandaiannya, apabila sang pencipta telah menentukan hidayah untuk orang itu, maka selesai. Seluruh umat manusia berkumpul untuk memalingkan orang itu dari hidayah Allah. Tidak mungkin itu dapat terjadi. Dan sebaliknya, وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini karena salah berteman, salah milih kajian, salah menuntut ilmu, maka tiada satupun manusia yang dapat memindahkan dia dari kesesatan itu ke dalam cahaya hidayah Allah. Buktinya, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama pamannya? Nah, paman Nabi itu ada 4. 2 masuk Islam, 2 kafir. Abu Lahab, Abu Thalib, Hamzah. Tunggu, jangan rame-rame. Nah, Abu Thalib, Hamzah, Abu Lahab, siapa lagi itu? Kasih hadiah jemaah? Kasih enggak? Masya Allah, kasih ke tanya itu, khabar. Sama Abbas ya. Nah, ada 4 paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 diberi hidayah oleh Allah Jalla Jalaluhu dan 2 tidak menerima hidayah itu. Hidayah Allah telah datang dengan diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka selesai hujjatullah alal ardh. Tapi ternyata pamannya Abu Lahab sampai turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Kemudian Abu Thalib yang membesarkan Nabi, yang mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berkorban dengan segala yang dia miliki demi bagaimana kemenakannya ini bisa menyampaikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada satu penyakit di hatinya yang tidak bisa dia tinggalkan, dia pun mati dalam kondisi kafir. Allah mengatakan, menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Rasul cinta kepada paman tapi tidak bisa memberikan hidayah itu. Kita terkadang cinta sama orang tua kita, kita berusaha sekuat tenaga bagaimana memberikan hidayah Allah kepada orang tua kita, tapi kadangkala tidak berhasil. Karena yang bisa memberikan hidayah Allah jalla jalaluhu, walakinallahu yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah tahu mana yang pantas mendapatkan hidayah dan mana yang tidak pantas mendapatkan hidayah Allah. Maka dalam setiap sholat kita, tatkala kita ini sholat, tatkala kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu minta dengan hati yang penuh harapan kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apalagi di masa kini jemaah, kita lihat yang namanya aliran-aliran sesat di muka bumi ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebagian yang menyembah setan. Sampai ada seorang syekh ditelepon, "Syekh, ana mau bunuh diri." Kata seorang perempuan di negeri Arab sana. Kata syekh, "Kenapa dia harus bunuh diri?" "Ana ikut aliran penyembah setan. Yang kadangkala mereka minum darahnya, Pak. Tikus. Yang mereka bermalam gelap di tanah, dan kita enggak tahu anak-anak kita ini. Kita udah didik dengan benar di rumah, tapi di jalan nanti apa yang akan terjadi dengan dia, wallahu a'lam bissawab." Maka kita diperintahkan untuk memohon hidayah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah hidayah. Ada 4 hal yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hidayah. Anak kasih hadiah. Diminta terus sama Nabi. Kita main diminta rezeki apa? Bagaimana kesuksesan anak-anak kita yang di pojok kampung? 4 hal yang diminta Nabi terus. Apaan tuh? Hidayah, ketakwaan, kecukupan, wal asaba. Nah, dan kehormatan diri, barakallahu fikum. Antum sampaikan ke belakang sana. Itu dimintakan malam itu. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Minta terus. Karena itu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Raja dimanapun berada, semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan agama Allah ini, untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah sampai kematian itu datang menjemput kita. Tema kita hari ini apa? Tanggalnya tanggal berapa? Antum ingat tuh ya. Ingat, ana harapkan mungkin yang tadi belum datang, yang tadi udah datang tanggalan kita nih. Ana mau tanya, yang jamnya hari ini tanggal 23, siapa? Ana kasih hadiah apa? Mana jamnya? HP mah. Sering tahu kamu gak punya jam? Gak punya jam? Nah, yang gak apa-apa. Jamnya dirubah tuh. Tanggalan kita tanggalan Hijriah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 1435 Hijriah, berpindah 1436 Hijriah. Ingat tuh. Berarti Nabi ini udah hijrah berapa tahun? 1435 Hijriah. Dan kita berada di bulan haram, bulan yang dicintai Allah Jalla Jalla. Kita akan masuk ke bulan haram juga di situ ada bulan Muharram, di situ ada puasa Asyura. Tanggal berapa puasa Asyura tahun ini? Tanggal 10 Muharram. Masya Allah, iya, Asyura tanggal 10 Muharram. Kita jangan bingung, dia lihat Ustaz, itu 2000 berapa? 2015, 2014. Karena itu tanggal kita. Kita harus bangga dan enggak perlu malu jadi orang Islam. Ada sebagian di antara kita yang keislamannya diragukan. Kita ini seharusnya orang Islam di pinggir jalan kalau ketemu assalamualaikum. Tapi Ustaz, anak ragu, ini Islam atau enggak? Karena gayanya gaya kafir. Model rambutnya apa, Masya Allah. Ada rambut-rambut sekarang yang dulu kita waktu kecil nangis kok dipotong kayak gini. Iya. Kadang-kadang dipotong terus ada petal-petal sedikit ya. Itu kita nangis malu sama teman-teman di kelas. Sekarang dipetain dengan bangga dia, Masya Allah. Maka tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Nih, gak perlu antum pakai baju ayam muslim, gak perlu. Karena udah dijual pakaian-pakaian seperti itu. Karena sebagian orang tidak tampak identitas keislaman. Udah kelihatan. Ini pakai baju takwa muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yakin. Melihat ada jenggotnya juga. Muslim gak kira. Udah pakai sunnah Nabi itu kelihatan tuh Islam. Yang perempuan alhamdulillah. Kalau yang perempuan ini ada identitas yang sekarang mulai nampak. Bahkan kita lihat di Bandung ini ada toko busana muslim. Berarti yang bukan busana muslim, busana kafir gitu kan. Udah kelihatan nih pakai baju ini Islam, kelihatan. Pakai kerudung walaupun kerudungnya masih gaul tapi kelihatan muslim. Assalamualaikum. Boleh kita salam sama perempuan muslim? Boleh ya? Yang cowok-cowok? Jangan milih-milih tadi. Kadang-kadang yang cowok, kalau muda salam. Kalau tua mah, udah tua. Ingat, Allah tahu dengan niat kita mengucapkan salam itu. Apalagi ada ikhwan-ikhwan yang besar, karena ini mau melaksanakan sunnah. Kalau ada akhwat lewat, akhwatnya yang lewat. Yang salam dia. Seharusnya yang salam siapa? Akhwatnya gitu kan. Cuma kadang-kadang assalamualaikum ukhti. Ya, itu fitnah dunia. Dan antum harus menempatkan sunnah itu di tempatnya yang sesuai. Nah, tema kita hari ini berebut seekor bangkai. Mengenal sesuatu itu membuat kita mengetahui bagaimana sikap kita terhadap sesuatu itu. Seperti seorang yang mau beli HP. Sekarang ini HP ada yang KW katanya kan. Dari KW1, KW2, macam-macam. Ketika dia pegang HP dan dia tahu HP ini asli, dia akan bayar berapapun harganya. Karena dia tahu ini asli. Tapi ada orang yang gak ngerti. HP asli, asli nih. Dia bayar mahal, sampai rumahnya nangis dia. Kenapa? Kena tipu. Begitu pula dengan kehidupan dunia. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bayar mahal untuk dunia yang akan dia tinggalkan. Dari pagi kita lihat, orang itu bekerja dari jam 8 pagi, keluar rumahnya jam 6, pulang jam 6 sore, untuk gaji 3 juta. Banyak 3 juta. Banyak. Ada yang 10 juta, dari pagi sampai sore. Setelah dia kumpulin semua, ternyata habis. Untuk akhirat yang luasnya seluas langit dan bumi ini, berapa jam dia berikan untuk akhirat? Enggak banyak. Sehari dipanggil ke masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. tetap duduk-duduk. Entahlah sholat di rumah kan sah juga. Coba dia bayangkan, kalau ada yang manggil untuk kerja dia, di rumah digaji 1 juta. Terus ke depan 500 meter dari rumahnya, dia digaji 27 juta. Yakin merangkak dia untuk 27 juta. Merangkak. 27 juta Ustaz, gila kalau gak diambil tuh. 27 juta. Tapi untuk akhirat kita, kita hampir gak pernah memikirkan 27 itu derajat yang Allah berikan untuk sholat di masjid. Kadang-kadang kita gak mikir, kita cukup dengan yang satu, menyukupkan diri dengan yang sedikit itu. Itu karena kita tidak tahu dengan hakikat dunia. Maka sebelum kita berbicara tentang bangkai yang diperebutkan oleh kita, kita harus paham bagaimana hakikat dunia itu. Hakikat yang pertama, dunia ini hanya permainan. Kalau bahasanya anak muda sekarang, game, permainan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, game itu akan selesai. Antum ketika main game akan ada ujungnya. Main bola lah. Mau berapa lama antum main bola? Enggak lama, 2x45 menit. Perpanjangan sedikit, perpanjangan 30 menit diperpanjang, tapi akan berakhir. Dan antum harus tahu bahwa kita berada di dunia ini, dan dunia ini permainan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama al-ghaythi a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan." وَمَا الْحَيَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan, hanya senda gurau, zina, perhiasan. Berbangga-banggaan antara kalian, anak punya mobil, anak punya ini, anak punya baju, anak punya jam, anak punya HP. Isinya dunia bangga-bangga. Dalam urusan harta, anak-anak bangga nih, anak-anak udah bisa ini, anak-anak udah bisa ini, anak-anak yang satu dokter, yang satunya insinyur, yang satunya apa. Isinya dunia berbangga-bangga. Kama talighaythu, dia seperti air hujan yang ketika air hujan itu turun di tanah yang kering, air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Petani yang nanam tuh, masya Allah, dia ngeliat tuh yang dia tanam jadi hijau, begitu senang hati. Tapi ternyata kehijauan itu gak lama, tahu-tahu kuning, kemudian habis. Wa fil akhirah, dan di akhirat itu ada dua, adzabun syadid, adzab yang pedih, atau maghfirah minallah wa ridwan, ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur. Terus kenapa? Kalau kita tahu kehidupan ini hanya permainan, kok sampai ada yang bunuh-bunuhan, berebut dunia sampai membunuh saudaranya? Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma ajibtu min syai'in ka'ajabi min rajulin la yahtabu hubbad dunya min al-jabal." Aku ini sangat takjub kepada seseorang yang dia tidak menganggap cinta dunia dosa besar. Hasan Basri berkata, cinta kepada dunia itu termasuk dosa besar, hubbud dunya. Waimullah, kata dia, demi Allah, inna hubbaha min akbaril kabair, cinta dunia itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Wahal tatasya'abul kabair illa billah. Kita lihat dosa-dosa besar yang banyak di dunia ini, asalnya dari mana? Dari cinta kepada dunia. Antum lihat pembunuhan yang terjadi, perampokan yang terjadi, pemerkosaan, korupsi, apa aja peperangan yang terjadi, asalnya dari mana? Cinta dunia. Dosa-dosa besar yang kita lihat kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat itu dikarenakan cinta kepada dunia. Padahal dunia juga pernah. Kenapa aku harus seperti itu terhadap dunia ini? Serius banget tuh sama dunia. Hakikat kedua tentang dunia, dunia ini enggak lama dan akan berakhir. Berapa lama kita di sini? Tatkala kita mati, kita bakal dibangkitkan. Kita bakal diarahkan kepada mahsyar. Ada orang-orang yang masuk surga dan ada orang-orang yang masuk neraka. Allah menceritakan tentang orang-orang itu. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. Orang-orang ketika dikumpulin di padang mahsyar itu, mereka berpikir hidupan di dunia berapa lama yang di dunia? Kata dia, ya beberapa waktu dari siang hari. Enggak sampai sehari. Ya ta'arufuna baik. Kenal-kenalan tahu-tahu habis. Yang ini mati, yang itu tabrakan, yang ini sakit, yang ini menghilang, selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang selesai dari dunia ini. Dan kelak kita pun akan melihat itu. Tapi Allah menginformasikan kepada kita sekarang. Sebelum kita ke akhirat sudah dikasih tahu. Apa yang bakal diucapkan oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dunia. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kehidupan mereka di dunia itu tidak lain seperti waktu duha atau waktu sore. Selesai. Kita lihat orang-orang tua yang dia umurnya sudah tua-tua, tapi buat dia sebentar lagi hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'malu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara berapa? 60-70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70. Ana kasih hadiah yang lewat 70 yang hadir di sini. Nah, atau 73 umurnya, masya Allah. Nah, jadi agak alhamdulillah. Bapak berapa umurnya pak? 73 alhamdulillah. Kirim ke dia. Ya dibandingin yang lainnya, ada lagi yang lebih 70. Mana nih? Supaya kita tahu. Nanti ngomong wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat 70. Ternyata cuma satu. Tapi mudah-mudahan diberkahi bapak kita yang umurnya 70. Karena kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalan. Sebagaimana seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kata Nabi, kehidupan dia enggak lama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh ketika beliau lagi tidur di rumahnya, Umar datang. Nabi tidur sampai berbekas tikar di punggungnya. Karena tidurnya pakai tikar. Jadi di punggung itu biasanya dulu kan pakai kayak ihram gitu. Kalau lepas ya udah, punggungnya ada garis-garis tikar. Kalau kita, kasurnya bekas kita. Yang membekas di kasur kita itu tubuh kita. Kita enggak ada bekasnya apa. Karena kan kenikmatan yang kita rasakan. Nabi ketika tidur seperti itu, Umar berkata melihat. Dan dia menangis Umar. Ya Rasulullah. Tuh, orang-orang kafir tuh. Kaisar Romawi, Kisronya, Persia, tidur bergelimang harta mereka nikmat. Sedangkan engkau seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Mali wali dunia. Apa urusanku sama dunia ini? Ma'ana fi dunia illa karakibin. Aku hidup di dunia ini hanya seperti seorang pengendara. Istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Di panas yang terik, berhenti sejenak di bawah pohon untuk berteduh, setelah itu meninggalkannya. Dan itu hakikat dunia. Nah, kita sudah sering ngantarkan orang mati. Kita ngantarin. Ya ada yang umur 40 udah mati, apalagi sekarang banyak orang-orang mati muda. Dan kita tahu kita pun nggak akan lama seperti yang banyak. Hakikat yang ketiga, dunia ini berputar, tidak berhenti di satu kondisi. Maksudnya apa? Antum mungkin hari ini di atas, besok besok di bawah. Enggak ada di muka bumi ini yang kesenangannya itu terus senang sampai mati, kan? Kita lihat orang yang tertawa di pagi hari, sore harinya nangis. Yang mungkin seminggu dia senang, minggu depannya dia udah bersedih. Dan itu kehidupan dunia. Kebahagiaannya, kegembiraannya bercampur dengan kesedihan. Yang cantik apa terus cantik? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu umur 20 masih Allah, masih bening. Umur 60, Allahu Akbar. Tuh lihat udah mulai keriput-keriput, udah beli krim. Krim waktu duha. Supaya gak keriput. Kan krim sekarang macam-macam. Ada krim malam, krim siang, krim waktu tahajud mungkin, krim waktu duha. Apa pakai krim? Dia kepingin tuh keriputnya hilang. Gak bisa. Ya udah seperti itu dunia. Yang ganteng masya Allah. Antum kalau berkaca ya, kalau sudah keluar putih-putih di jenggotnya kelihatan ya Allah. Ya udah gini. Kita ini kayak gitu dunia. Gak ada yang berhenti di satu sisi. Yang ketawa terus kesian. Untuk melihat ada orang ketawa terus, ah ini kayaknya nggak waras. Karena ketawa terus, dunia ini nggak boleh ketawa terus. Harus ada nangisnya dia. Dan nangis terus pun nggak boleh. Suatu saat dia harus bersedih, karena ini kehidupan dunia. Maka yang muda akan jadi tua. Yang kecil, untuk melihat anak-anak kecil, anak-anak antum yang kemarin umur 10 tahun, tahu-tahu udah 20 tahun. Yang awalnya gagah, tahu-tahu udah 40, udah putih-putih, bapak cerita, nah, subhanallah. Lebih awet muda bapakmu daripada kau. Karena kehidupan seperti itu. Dan kita harus meyakini hakikat. Yang keempat, dunia ini nilainya sedikit. Kecil nilai. Maka jangan dibesar-besarkan. Seperti itu yang kita contoh. Apa mau antum beli HP KW2? 10 juta, 20 juta, 100 juta untuk bayar. Nggak benar itu. Orang nggak ada nilainya sesuai pembeli dengan nilainya. Apa yang perlu kau berikan di dunia, berikan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Marra bisuq dakhilan min ba'dil 'adl. Nabi itu masuk ke pasar di kota Madinah, berangkat dari salah satu tempat yang tinggi, ada namanya Awali di Madinah itu. Rasul masuk ke pasar. Dan orang-orang lagi sibuk di sana, yang namanya pasar lah. Orang lagi kumpul di sana jualan. Famarra bi jaddin asakka mayyit. Beliau melewatin kambing kecil, cacat telinganya kecil, mati, bangkai. Di jalan. Ada satu kelebihan, bangkai di tanah Arab itu enggak bau. Dikarenakan kering sekali. Kalau antum roti keluar 5 menit bisa buat melempar orang. Karena keras. Tingkat kelembabannya itu rendah sekali. Ini di pasar lewat bangkai. Fatanawala subhanallah. Rasulullah SAW beliau mengajari umatnya itu dengan segala cara. Bagaimana sahabat-sahabatnya bisa ngerti? Gak cuma omongan. Belum pegang tuh. Fa'akhadha bi'udhri, dipegang tuh kambing yang bangkai, kupingnya yang dipegang. Telinganya yang cacat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini satu dirham? Berapa satu dirham, ya? 50 ribu. Satu dirham itu perak, ya. Kira-kira berapa dirham? Sekarang perak mungkin udah gak ada. Ya mungkinlah 50 ribu. Satu dirham. Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bisyai. Apa kata mereka? Dikasih gratis gak mau. Dikasih gratis nih, gak usah bayar, gak mau. Wa ma nasna'u bihi. Buat apa kita nanti? Bangkai cacat lagi. Qala atuhibbuna annahu lakum. Tanya lagi nanti. Mau gak ini jadi milik kalian? Para sahabat, wallahi. Akhirnya mereka ketika Nabi tanya lagi, mereka mengatakan wallahi demi Allah law kana hayyan kana aiban fi li'annahu azak fa kaifa wa huwa mayyit. Wahai Rasulullah, kalau dia hidup, dia itu cacat. Kita pun gak mau bayar. Apalagi dia udah jadi bapak, lebih gak mau lah. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nih tentang hakikat dunia. Fawallahi la dunya ahwan ala Allahi min hadha. Dunia ini lebih rendah nilainya, lebih rendah harganya di sisi Allah daripada kambing ini di mata kamu. Kalian gak mau, apalagi dunia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tahu, itu hakikat yang tidak boleh terlupakan dari kita. Gak ada artinya. Hakikat yang kelima, dunia ini penjara. Dunia ini tempat pengasingan. Kita diasingkan ke dunia. Kok bisa? Jamaah, kita diasingkan ke dunia. Antum tahu dulu, biasanya di masa Belanda itu ya, kalau ada pejuang-pejuang itu diasingkan ya, di Ponegoro, Imam Bonjol diasingkan kemana. Kita ini sama, kita di dunia ini di pengasingan. Karena tempat asal kita di mana? Di surga Allah. Asal bapak kita ini dari mana? Dari surga. Kita ini dikeluarkan nama iblis tuh. Maka di sini kita ini di pengasingannya iblis, menggodain kita terus di sini. Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman wa jannatul kafir. Dan dia itu surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kok bisa begitu? Kok bisa dunia ini dikatakan penjara buat orang yang beriman? Nah, seorang mukmin bagaimanapun kayanya dia, bagaimanapun berbahagianya dia hidup di dunia ini, dia bak seorang yang di dalam penjara. Banyak aturan. Ni haram, ini enggak boleh. Harus sholat, mau tidur, subuh, adzan, harus bangun. Waktu zuhur, lagi jualan, hayya sholat, hayya ala sholat. Tutup kerjaannya, harus sholat. Ya udah, banyak aturan nih bagi seorang mukmin di muka bumi ini. Dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan bagi dia di surga, maka kebahagiaan yang dia rasakan di muka bumi ini gak ada artinya. Sebaliknya orang kafir. Bagaimanapun susahnya dia di muka bumi, dibandingkan dengan azab Allah, kita jangan melihat orang kafir yang kaya, yang susah. Dibandingkan dengan azab Allah yang ada di neraka, dia seperti berada di surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wanada ashabun nari ashabal jannah. Orang-orang yang berada di neraka itu memanggil orang-orang yang berada di dalam surga. An afidu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Mereka minta tolong kita dikasih di air, minta air. Atau apalah yang kalian miliki yang dikasih sama Allah. Apa kata Allah Subhanahu, mereka mengatakan orang-orang yang berada di surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Allah mengharamkan keduanya buat orang kafir. Air pun diharamkan buat mereka. Maka dibandingkan dengan di akhirat, orang-orang kafir di sini seperti berada di surga. Itu kan tadi yang sampaikan bahwasanya kita ini di pengasingannya iblis. Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, masuklah engkau, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum raghadan. Raghadan haitsu syi'tum. Kalian makan yang di surga terserah yang kalian mau. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat sama satu pohon. Satu pohon, yang lainnya boleh. Jadi pada hakikatnya yang haram itu sedikit. Yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Tapi orang ini biasanya yang haram itu disuka. Kullu mamnu'in marhub. Semua yang dilarang itu pasti disuka. Karena di situ ada hikmah Allah. Kalau dilarang orang enggak suka, ada apa dilarang? Orang-orang enggak suka, enggak dilarang pun enggak ada yang mau makan. Tapi karena orang dikasih kecintaan kepada yang dilarang-larang ini, maka itulah pujian mereka. Antum coba pulang ke rumahnya, ngomong tuh sama istrinya. Lemari semua, Dek, kau boleh buka semua lemari di rumah. Cuma nih, lakiku jangan dibuka deh. Masya Allah. Tuh dua hari gak bisa tidur dia tuh. Ada apa tuh di lakinya bapak tuh. Padahal yang lainnya boleh. Cuma satu yang gak boleh. Tapi manusia seperti itu. Sesuatu yang dilarang, mesti dia suka. Dan terjadi apa yang terjadi dengan Adam alaihissalam di dalam surga. Itu larangan yang Allah. Akhirnya kita pun. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا بِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ. Sudah kita akhirnya Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, dan di sini kita menjadi saling bermusuhan dengan iblis dan anak buahnya. Fakhruddin berkata dari Fath al-Mausi dalam tafsir Ibnu Katsir, dia berkata, "Kunna qauman min ahli jannah." Kita dulu nih penghuni surga. Fasabana iblis ila dunia. Kemudian kita ini ditawan oleh iblis di dalam dunia. Falaisa lana illa al-ham wal huzn. Selama di dunia yang ada adalah kesedihan, kebingungan, kegalauan, hatta nuradda ila ad-dar allati ukhrijna minha. Sampai kita kembali ke rumah kita. Sampai kita kembali ke tempat asal kita, baru kita akan tenang kehidupan. Itu dunia. Hakikat yang keenam tentang dunia ini. Kita akan mati dan kita akan dibangkitkan. Jadi setelah kehidupan dunia ini ada kebangkitan dan ada hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abada wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira kita menciptakan kalian sia-sia? Dan kalian tidak akan kembali kepada kita? Fa ta'ala Allahu malikul haq. La ilaha illa hu rabbul 'arsyil 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa Raja TV Raja rahimakumullah jami'an. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan tidak sia-sia. Akan ada hari kebangkitan. Kita melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang mencuri, orang-orang perampok yang enggak ketangkep di dunia ini. Pembunuh-pembunuh yang kita melihat dia merajalela di muka bumi ini, hampir tiap hari kita melihat pembunuhan. Apa kiranya mereka tidak akan menghadapi pengadilan? Akan ada. Akan ada hari kebangkitan. Kalau setelah mati selesai, maka jalan keluar dari kesusahan dunia itu apa? Bunuh diri. Kalau dengan mati selesai, akan bunuh diri. Orang yang punya utang banyak, kemana dia lari? Inti daripada ruwet-ruwet, loncat. Selesai. Kalau memang tidak ada hari kebangkitan. Tapi di situ ada hisab dan ada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika mikir bunuh diri selesai, tidak. Ada malaikat mungkar nakir. Ada azab kubur dan kalau ada azab akhirat buat dia. Maka di sini orang-orang harus berpikir, bahwa hakikat dunia ini akan ada hisab dan azab. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta mungkin ada seorang pengusaha yang loncat dari gedung. Dia berpikir, aku selesai. Utang anak selesai. Dia mati pikirnya utangnya selesai. Tidak selesai. Dia itu akan diadab terus oleh Allah SWT. Bagaimana dia mati dengan cara seperti itu diadab oleh Allah jaya-jaya. Karena akan ada hisab dan adab. Yang di sini kita harus berhati-hati dengan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Sekarang bagaimana sikap kita dengan bangkai? Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi dunia yang kita sudah tahu dengan hakikatnya, yaitu enggak lama, dia itu ya kebahagiaan yang bercampur, dia itu akan berakhir. Dia itu permainan belaka. Sikap kita gimana? Supaya kita bisa keluar dari dunia ini menghadapi hisab, aman. Kita tahu di mana posisi kita. Karena di hari pembagian rapor, ketika sudah dibagikan rapor-rapor bagi kita, Allah mengatakan, yawma turradu yawma idin turraduna la takhfa minkum khafiya. Pada hari itu akan dipaparkan semuanya, enggak ada yang tersembunyi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiya. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia berseru mengatakan, iqra'u kitabiya, baca di rapotku, baca. Inni ghalantu anni mulaqin hisabiya. Aku yakin memang aku akan bertemu dengan hitung-hitungan ini. Aku yakin. Bahwa kita insyaAllah, maka orang ini yang yakin dengan adanya hisab, yakin bahwa semua yang diamalkan bakal bertanggung jawabkan, dia akan berusaha untuk beramal. Maka sekarang bagaimana kita menyikapi dunia ini? Adapun orang yang dapat kitabnya dengan tangan kirinya, yang akan dia katakan apa? Ya laita lam uta kitabiyah, wa lam adri ma hisabiyah. Ya laita kanat al-kanfil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku tidak dapat kitab, dan aku tidak perlu tahu dengan hisab, karena dia memang tidak urusan saja. Dan dia berharap kematian itu sebagai akhir dari segalanya. Tapi ternyata tidak. Ma'asyur muslimin, maka bagaimana sikap kita terhadap dunia ini? Yang pertama, jadilah seperti perantau. Orang yang merantau, orang yang lagi lewat ke satu kota, kemudian dia tinggalkan tuh kota. Rasulullah SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'amir sari. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing yang lagi lewat satu tempat, yang merantau dia di sana, atau orang yang lagi mau melewatin satu kampung kemudian meninggalkan kampung. Begitu pula dengan dunia ini. Seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, yang umpamanya dia kerja di Malaysia, TKI yang pintar, dia akan mengirimkan uangnya kemana? Ke Indonesia. Kirim, bangun rumah ya, bikin usaha, dapat lagi, kirim lagi. Kenapa? Karena dia tahu anak gak bakal lama di Malaysia nih. Anak bakal tinggalkan di kota ini, negerinya orang. Kampung anak di sono. Maka di sono yang harus dibangun. Begitu pula dengan dunia kita ini. Kampung kita yang sebenarnya gimana? Ya akhirat. Itu cuma 70 tahun di sini. 80 tahun selesai. Itu udah antarkan bapak inti, kakek inti udah antarkan. Itu lihat orang-orang kaya juga pada mati. Maka apa kita mau seperti orang kaya yang hartanya ditinggal di sini? Seperti orang-orang yang udah bangun rumah di Malaysia, punya mobil di Malaysia, terus dia pulang gak punya apa? Di negeri. Maka seharusnya tidak seperti itu. Kok seharusnya kirim? Kita punya rezeki, yang pertama kita pikirkan anak mau bangun rumah. Di mana? Di akhirat. Anak kalau dunia ngontrak gak apa-apa, sampai mati ngontrak gak apa-apa. Yang penting anak sudah punya rumah tetap. Orang di Malaysia ngomong, anak ngontrak, nyewa, sampai tua gak apa-apa. Yang penting di Indonesia anak punya rumah. Karena anak mau balik ke sana. Dan begitulah yang terhadap dunia. Jadi kalau punya rezeki, kalau antum beramal, antum melihat amalan yang buat dunia berapa persen, yang buat akhirat berapa persen. Wabtaghi fi ma'ataka Allah adarul akhirah. Walatansa nasibaka minad dunya. Dengan apa yang Allah berikan kepadamu, cari akhirat. Tapi jangan lupa, oh di dunia. Hidup dunia ini hidup di dunia ini membutuhkan ongkos. Kita harus punya ini, punya itu, tapi ingat, persentasenya harus akhirat yang berusaha. Singkat yang kedua. Jangan rebutan. Jangan apa? Jangan rebutan. Udah tahu nih gak ada harganya. Tuh sahabat dikasih gratis gak ada yang mau. Kita rebutan. Jangan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika beliau itu dapat harta kiriman dari Bahrain, itu zakat dari Bahrain, hasil dari tanah-tanah di Bahrain itu ke kota Madinah, para sahabat waktu itu masih hidup susah, miskin. Pas subuh-subuh itu ramai itu sahabat. Nanti ngomong, kalian nih kayaknya dengar ada harta yang datang tuh. Ya Rasul, kata mereka, para sahabat juga manusia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Fa wallahi man faqar akhsha alaikum." Demi Allah, aku enggak takut kalian yang ditimpa kefakiran. Aku enggak takut kalian ditimpa kefakiran. Walakin akhsha alaikum an tumsaka alaikum ad-dunya. Kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatum. Yang aku takutkan malah dunia ketika dibuka pintunya lebar-lebar buat kalian. Dilebarin tuh. Kemudian kalian berlomba-lomba rebutan. Kalau sudah rebutan yang ada saling hasad, saling iri. Kita lihat nih orang-orang yang buka warung nih. Atau mah di Bandung. Biasanya itu saling hasad, saling iri. Bahkan mereka menggunakan cara-cara yang tidak syar'i, berangkat ke dukun sampai dikatakan tuh restoran semua pakai dukun. Katanya kayak gitu. Mereka berlomba-lomba untuk dunia yang seperti ini. Sehingga segala cara ditempuh itu yang Nabi takut. Kalian berlomba-lomba, sikut sana, sikut sini, kemudian dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Orang beriman, orang beriman, kalau miskin, masya Allah, dia itu akan dekat sama Allah. Antum coba mau bayar SPP anak bulan depan nggak bisa, insya Allah sholat malamnya dikencengin. Mau kerja sholat duha gitu. Tapi ketika antum berduit, kadang-kadang kita lupa. Kita lihat, ya. Kita melihat kepada keluarga kita, diri kita sendiri. Ketika belum dibukakan harta, naik motor, yang bensinnya bensin campur, gitu. Campur dorong, gitu. Itu mau naik itu, bismillah, bismillah. Subhanallah, insyaAllah. Ketika naik mobil yang mewah, udah gak ada dia, dia gak takut gak hidup tuh mobil. Itu dia. Kadang-kadang kita ketika dibukakan pintunya lupa sama Allah. Rasul mengatakan demi Allah, aku enggak takut kalian ditimpa kefakiran, yang aku takutkan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu man la." Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia. Yang dia cintai, yang dia benci, Allah kasih dunia. Dan terbukti. Kita lihat orang-orang kafir yang banyak hartanya. Dan orang-orang Islam ada juga yang kaya. Tapi dunia ini Allah berikan kepada semua orang. Bukan perkhususan untuk yang mukmin saja, tidak. Walakin la yutim iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau antum mau tahu nih, kira-kira Allah nih cinta enggak sama antum? Jangan lihat harta antum. Jangan lihat rumah antum, jangan. Lihat nih iman antum bertambah apa enggak? Kalau yang dulunya enggak pernah sholat duha, alhamdulillah saat sekarang sholat duha, masya Allah. Karena terbukti jamaah, biasanya orang-orang kalau kaya dekat sama Allah masih diganggu sama kekayaan. Mau tidur habis isya langsung gak bisa, banyak hitung-hitungan. Sampai jam 2 masih ada yang telepon, ini fulan utangnya gak bayar-bayar. Allah Allah, urusan dunia gak pernah selesai. Ketika pintu dunia dibukakan, dan antum lihat orang yang kerjanya, ya Allah, ringan sekali. Allah menyentuhkan becak lah. Ada tukang becak di Bandung. Karena gak kelihatan. Tukang becak. Habis isya tidur. Pagi dan malam. Tapi orang kalau bukakan pintu dunia kadang kalah. Suruh maju nih. Antum tinggal ngomong sama ustadznya lah. Iya jamaah, maju ke depan sedikit. Anak bingung, dia ngasih isyarat ya gini-gini. Kayak bahasa isyarat itu. Ya apa? Masih ada yang mau masuk katanya. Geser-geser jamaah, geser. Masih bisa geser. Apalagi baik, sikap yang keberapa? Yang ketiga, jangan jadikan dunia ambisi. Oh, udah tahu dia itu fana dan akan hilang. Kenapa kau harus capek-capek? Dari pagi sampai sore, kau kerja untuk sesuatu yang akan kau tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum." Kau jangan merasa tertengun melihat tuh orang-orang kafir, melihat hartanya, melihat rumahnya mewah banget, mobilnya, ya Allah Ustaz, anak mau pingsan melihat mobil mereka. Tidak perlu. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya. Allah ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia. Di dunia diadab, kita melihat seakan-akan orang itu senang. Orang-orang itu berbahagia, padahal itu azab buat mereka. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Jadi azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah kegundahan, adalah keresahan, kebingungan, karena orang yang menjadikan dunia ambisinya, dia akan bingung selalu dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Antum lihat, ada enggak tukang becak ikut asuransi? Ada enggak? Gimana dia? Enggak. Yang ikut asuransi siapa? Orang yang miliaran duitnya ikut asuransi. Kok bisa? Ini tukang becak tenang. Sakit, bismillah, dikompres, sembuh, alhamdulillah. Tapi itu orang-orang berduit diadab dengan dunianya. Mobilnya, dia punya mobil 10, semuanya diasuransikan. Takut dia perasaannya. Gimana nanti kalau keserempet, terus anak pas gak punya duit? Padahal duitnya banyak. Anaknya, gimana kalau nanti anak mati, anaknya sekolah gimana? Terus gak ada, gak bisa melanjutkan sekolah. Ketakutan itu semua dia rasakan. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang jangan dijadikan dunia itu ambisi, supaya kau hidup berbahagia menghadapi dunia ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kanatil akhiratu hamma, ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai ambisi dia, tujuan dia, punya rezeki, alhamdulillah, anak itu akhirat. Dapat gaji, masjid ya masjid, anak nyumbang buat masjid, buat rumah anak di akhirat, ya Allah. Anak yatim ya santun, Allah, anu akhirat. Dia tujuannya akhirat, bukan berarti dia miskin jamaah, tidak. Mungkin orang ini perusahaannya pulang, tapi akhirat yang jadi ambisi dia. Anak harus kaya Ustaz, soalnya ini dakwah ini butuh biaya. Kalau anak enggak membiayai dakwah ini gimana Ustaz? Dia punya usaha bukan untuk dunia. Karena untuk dunia, terus terang untuk dunia ini cukuplah kita satu rumah, cukuplah dua mobil. Tapi kalau untuk akhirat kita gak cukup. Ribuan mobil kita sedekahkan di jalan Allah itu habis. Kita punya uang 1 triliun, satu hal. Kalau untuk akhirat kita itu habis. Tapi ada orang yang memang tujuannya akhirat. Dia kumpulin duit yang banyak tapi untuk akhirat dia. Apa yang akan Allah berikan kepada dia? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan dia di hatinya, tentrem hidupnya. Wa jama'a lahu syamla, urusannya ringan semua. Mau sholat malam bisa. Enggak ada ribut macam-macam. Mau sholat duha alhamdulillah. Karena kita bayangin orang-orang yang tujuannya akhirat itu bisa tiap bulan berangkat umroh. Ada orang yang lebih kaya dari dia sampai mati enggak berangkat haji. Karena kan kenapa? Karena nih tujuan dia bukan akhirat. Wa'adatuhu dunya wa hiya ramai. Dunia akan datang ngikutin dia. dengan dipaksa sama Allah dunia itu akan datang. Karena semua udah ditulis. Kenapa kau harus capek-capek? Al-Imam Syafi'i sampai mengatakan rahimahullahu ta'ala. Nanti itu anak lupa tuh kata Nabi. Nanti kalau datang anak sampaikan. Ini kata Nabi yang tujuannya itu akhirat, tenang hidupnya. Urusannya dikumpulin, yang ruwet-ruwet. Ruwet nih bahasa Indonesia-nya. Ya ruwet. Ya udah subhanallah jamaah ya. Benar-benar Allah itu memudahkan. Kemarin anak sempat ketemu di Jember sama Ustaz Ana. Dia cerita habis dari sholat Jumat itu. Lagi ngobrol-ngobrol, dia cerita tentang kebesaran Allah. Dia ngomong, anak ini sedang ngurus sertifikat. Kakaknya udah meninggal, sertifikat sebuah tanah. Sudah 12 tahun sertifikatnya hilang di kantor, ada lagi. Kantor apa? Ah, itulah namanya yang ada. Untuk urusan tanah, hilang 12 tahun. Tiap bulan ngurusin hilang. Sampai akhirnya, terakhir dia sudah berkas baru semuanya udah ya mulai ngajukan baru lagi nih. Setelah 12 tahun, subhanallah. Kita berangkat, kita lihat wajah orang-orang berbeda di sana. Kata dia, subhanallah, ada apa nih? Hanya ketemu sama pengurusnya, orangnya baru. Perempuan, bu, saya mengurus sekarangnya ibunya, ibu fulana. Oh iya, duduk dulu sebentar. Diambilin ya, Ma. 12 tahun hilang, ada sertifikat. Karena apa? Unsur manusia ini sangat mudah yang namanya lupa, hilang, gak mau. Tapi Allah jadilah kita pernah tidur. Kalau kita serahkan sama Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Intinya akhirat yang kita cari. وَمَنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا هَمَّا. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya dia. Tujuan dia dunia. Sholatnya pun untuk dunia. Ibadahnya pun untuk dunia. Mau tidur, dari bangun, sampai tidur lagi yang dia pikirkan dunia. Dunia, rumah, mobil, istri, anak, semuanya dunia. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Rasul mengatakan, Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kemiskinan itu di depan matanya. Tadi yang kita katakan, orang duitnya bisa dimakan 7 keturunan, tapi dia takut bisa, takut anaknya nggak bisa sekolah, takut mobilnya kalau keserempet, dia nggak bisa ngecat, takut semua, rumahnya dipasangin pagar besi, pasangin anjing, pasangin CCTV, nggak bisa tidur. Gimana tuh kalau nanti penjaganya ditangkap sama rampok? Kalau anjingnya dibunuh, gimana? Alarmnya dimatiin, terus ketakutan itu dia rasakan. Kalau tujuannya itu dunia, semua tujuannya. Wa farraqa alaihi syamla, urusannya enggak pernah selesai. Ada aja urusan buat dia. Enggak bisa dia tenang hidupnya karena urusannya terus berdatangan. Wa lam yatihi minad dunya illa ma qadara. Dan tidak akan datang dari dunia kecuali yang sudah ditakdirkan buat dia. Kita ini udah ditulis sama Allah. Sebelum kita lahir ke dunia udah ditulis catatan rezeki kita. Dan perkataan Imam Syafi'i ini datang, alhamdulillah. Dia mengatakan, wa rizquka laysa yanqusu bita'anni wa laysa yazidu fi rizqin 'ana. Rizkimu enggak akan bertambah dengan kau capek-capek. Udah ditaker. Boleh zidu firizkin. Kau pelan-pelan gak dikurangi. Kau semangat pun rezekinya tetap. Bukan berarti di sini kita disuruh malas-malasan. Bukan. Disuruh menerima kenyataan kita ini. Ya udah. Kau itu jangan bingung. Kadang-kadang ada orang yang sampai bunuh diri. Gara-gara urusan rezeki. Dan tadi ada yang cerita. Di mobil sama anak. Ada anak Jepang katanya. Bunuh diri. Anak SD bunuh diri. Nah, alhamdulillah. Karena memang mereka tidak mendapatkan ketenangan. Maka jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling terakhir. Dan ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina." Jangan jadikan akhirat, jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Ilmu kita semua urusannya dunia. Maka tolong kita perhatikan hal itu agar kita tidak teradab dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan mimma yabtagha lahu madan." Andai kata orang ini punya satu lembah harta isinya, satu lembah emas isinya, dia kepingin dapatnya. Itu manusia dan itu adab. Tatkala kita terus berambisi, berebut bangkai itu, dan teman-teman kita semua adalah anjing-anjing yang berebut bangkai. Sekali lagi, bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya, bukan. Kita harapkan semua antum kaya yang ada di sini. Ana harapkan setiap orang paling enggak punya pemasukan tiap bulan lah 1 miliar. Bulu amin. Nah, antum kalau 1 bulan 1 miliar. Mau dibuat apa, antum? Benar sedekah, Mak. Kita doakan mah ini, Mak. Orang kalau belum punya sedekah, udah punya mah. Tapi kita doakan. Mudah-mudahan berat tuh dibukakan di dunia hati-hati. Kemudian sikap yang selanjutnya. Jangan membuang-buang waktu. Kita tahu waktu kita cuma sebentar dan kita enggak pernah tahu kapan selesainya waktu itu. Jangan pernah berpikir Ustaz, kan katanya antara 60 sampai 70. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita gak pernah tahu waktu kita kapan habisnya, gak tahu. Maka jangan buang-buang waktu untuk hal itu. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat, iltamin khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal ini sebelum datang 5 hal yang selanjutnya. Yang pertama apa? Syababaka qabla haramin. Masa muda sebelum kau tua. Karena syaitan ini selalu godain kita, inti masih muda. Ada orang-orang yang ketika dia itu kalau belum tobat, ya anak kan masih muda, Zah. Anak nanti kalau sudah ya tua-tua sedikit, umur 60 itu insya Allah tuh akan tobat. Itu ada bisikan. Dan syaitan terus membisikkan kepada kita agar kita terlena dengan waktu itu. Kemudian wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum kau sakit. Kenapa masa sehat harus kita amalkan jamaah? Karena banyak amalan ketika kita sakit kita tak bisa. Kita lihat orang-orang di Indonesia, enggak di Indonesia sih, di dunia. Mereka berangkat haji ketika umurnya sudah tua. Padahal ketika muda dia sudah mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi. Allah memiliki kewajiban haji buat hamba-hambanya ini untuk berangkat, yang mampu berangkat ke sana. Udah, ketika muda sehat nggak berangkat, ketika tua nggak berangkat, biasanya ibadahnya sudah nggak sempurna, dia akan kalah, ilmunya udah nggak ada juga. Selama di Mekah yang seharusnya dia dapat sholat tuh 100.000, nggak pernah ke masjid. Karena udah tua, apalagi jaraknya jauh. Mungkin ketika tawaf ifadah, tawaf qudum udah selesai. Dan kita melihat, jarang sekali yang muda yang berangkat. Yang muda kalau ditanya itu kenapa gak berangkat? Anak-anak masih kecil-kecil. Subhanallah. Mumpung anaknya masih kecil dan kau masih sehat, berangkat. Karena kau tidak pernah tahu. Nanti jangan-jangan udah sakit, udah anak mau berangkat haji. Selesai, gak bisa. Sekarang tahun ini daftar haji, kapan kita berangkat? 10 tahun. Di beberapa kota itu 15 tahun. Berapa? 15 tahun kata. Maka jangan nunggu waktu tua. Kau mampu berangkat, jangan ditunda dulu. Ketika kau sehat, amalkan yang bisa kau amalkan. Jangan nunggu sampai sakit. Dan ketika kita sehat, kita beramal, lalu kita sakit, semua amalan waktu kita sehat itu ditulis. Itu salah satu keutamaan Allah. Seorang yang biasa puasa sunnah, biasa sholat malam, dia biasa sholat duha, kemudian dia sakit gak bisa melakukan semua itu, yuktab. Kata Rasul ditulis, tetap mengalir itu amalannya. Dan yang muda-muda manfaatkan untuk beramal. Yang masih kuat puasa, kuat ngajinya, sekarang dimanfaatkan. Sebelum sakit itu tiba, wa ghinaka qabla faqrin, dan kekayaanmu sebelum kau miskin. Ingat, kekayaan berarti kita gunakan untuk bersedekah. Jangan nunggu kaya bersedekah juga. Kau punya, bismillah keluar. Karena kita gak tahu apa kekayaan ini terus akan datang sama kita. Yang tadi dikatakan, anak kalau punya uang 1 miliar Ustaz, insya Allah tiap bulan anak mau sedekah 100 juta. Jangan 100 juta, 1 juta sholat istikhar. Karena itu dunia bahwa kekayaanmu turun kau miskin. Dan kita belajar sedekah mulai miskin. Jangan mulai kaya. Karena kalau kita miskin pelit, kaya tambah pelit. Kita ini kalau punya 10 ribu, kalau punya uang 10 ribu, mau sedekah 5 ribu gampang. Tapi antum punya uang 100 juta, mau sedekah 50 juta, mikir. Padahal sama-sama 50%. Sama-sama, kok 110 ribu, 50%-nya 5 ribu. 100 juta, 50%-nya berapa? 50 juta, mikir tuh. Dulu waktu kau miskin kau keluarin 5 ribu kok gak ada masalah, gak beban sama sekali. Malah dicari mana-mana tuh kotak amal, sini-sini. Tapi udah banyak duitnya gak dicari kotak amal. Maka ingat kekayaanmu sebelum kau miskin. Tapi kita belajar beramal dari miskin. Jangan buka. Udah, apa yang dimiliki bagi kita. Sampai para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, Allah mensifati mereka itu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasas. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka padahal mereka butuh. Kalau orang enggak butuh wajar, antum punya uang banyak bagi-bagi wajar. Sahabat itu bukan, mereka itu butuh, jangan mereka perlu. Tapi mereka bagi. Mereka kasihkan kepada yang lebih butuh. Kita pun seharusnya seperti itu. Kemudian wa faragaka qabla syughli, masa kosongmu sebelum kau sibuk. Kita punya waktu kosong. Dan alhamdulillah saya lihat nih ada pekerja-pekerja yang waktu kosongnya banyak sekali. Ada pekerja-pekerja yang kerjanya cuma berdiri. Kayak model satpam, tukang parkir, atau pekerja di depan komputer yang sekedar pencet tombol. Dia tuh manfaatkan. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dia berdiri, sallallahu alaihi wasallam, dia manfaatkan waktu kosong kita. Ketika kita udah gak kosong, udah gak bisa beramal. Ya Allah, anak pengin sholat duha, ini ketika ada waktu gak diamal. Sekarang udah sibuk, maka sebelum datang kesibukan itu, orang yang mau ngaji umpamanya, subhanallah, ada orang jamaah yang kaya raya datang kajian seperti ini gak bisa. Gak bisa. Karena buat dia waktu adalah duit, fulus. Anda dapat apa datang kajian itu tuh? Itu dapat ilmu? Ya, dapat ilmu mah. Mudah anda lebih tahu tentang ilmu itu. Kadang-kadang seperti itu. Waktu kosongnya itu dihitung duit. Kita jangan. Waktu kosong kita adalah surga atau neraka kita. Dan tidak ada kesedihan orang-orang nanti di akhirat itu kecuali kesedihan mereka terhadap waktu-waktu luang yang tidak mereka isi. Kita punya waktu luang banyak, manfaat. Kemudian yang kelima dan itu yang terakhir, wahayataka qabla mauti, kehidupanmu sebelum kau mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sikap yang keberapa? Kelima, jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa. Banyak di antara kita setelah punya ilmu, udah ngaji nih, kan udah tahu dosa besar, dosa kecil. Masya Allah, ini dosa besar. Ana enggak? Dosa besar mah. Ana udah tahu, dosa kecil diamalin. Kenapa dia? Kan dosa kecil, yang besar aku tinggal. Nanti hati. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memasukkan Adam ke surga, Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makanlah dari semua yang ada di surga itu apa yang kau inginkan. Wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Dan jangan engkau mendekati pohon ini, kemudian engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Fa azallahum asy-syaitan anha. Syaitan mengeluarkan Adam dari surga. Fa akhrajahuma mimma kana fi, dikeluarkan dari nikmat-nikmat yang banyak. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian kita Adam diperintahkan untuk turun ke muka bumi. Yang jadi masalah, berapa dosa yang Adam lakukan sehingga dia dikeluarkan dari api neraka? Satu cuma. Antum bisa bayangkan, hanya satu dosa mengeluarkan dia dari surga dengan segala ketaatan dia, satu dosa keluar dari surga. Apa kita mau masuk surga dengan puluhan dosa yang kita bawa? Mana mungkin? Maka Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir Ibnu Katsirnya, qala Fakhruddin i'lam. Fakhruddin mengatakan ketahuilah fi hadhihi al-ayat, ya ayat Al-Baqarah yang tadi dibacakan, tahdidan 'aziman 'an kulli ma'ts. Ada ancaman yang besar untuk semua kemaksiatan. Ada ancaman yang sangat besar untuk semua kemaksiatan. Yang pertama, antum lihat kata dia, yang terjadi dengan Adam. Satu kesalahan yang kecil, tidak makan pohon, makan buah nih. Kana ala wajhin syadid minal ma'asi. Dia itu melihat bagaimana Adam dikeluarkan karena satu dosa itu, seharusnya dia takut dengan dosa-dosa dia. Kalau antum buka lembaran-lembaran kita nih, buka lembaran-lembaran dosa kita, maka kita akan berpikir, kira-kira masuk surga enggak kita? Pantas enggak aku ini masuk surga? Kira-kira aku selamat dari api neraka? Sedangkan Adam dengan satu dosa keluar dari api neraka, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita berpikir tentang hal itu sehingga kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, sikap kita terhadap dunia ini, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini. Dan kita dianjurkan untuk membaca di tasyahud akhir apa doa? Banyak yang doa, alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih dajjal. Antum tadi baca doa kan tadi. Barakallahu fikum. Jadi jemaah, doa. Kita selalu minta agar Allah menjaga hati kita. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Karena bila doa yang mudah tidak kita baca, doa yang enggak perlu duit tidak kita lakukan, apalagi yang lainnya. Dan menghadapi dunia ini berat sekali. Kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan seperti itu kita akan keluar dari dunia ini dengan selamat dan masuk ke surga Allah dengan izin Allah. Dan ketika aku mengantarkan jenazah, ingat ya Allah, aku bakal diusung seperti ini Allah. Teman kita, orang tua kita, lihat orang-orang kaya, enggak ada yang hidupnya kekal. Duitnya bisa dimakan mungkin 100 keturunan dia punya, tapi dia tinggalkan. Bahkan orang-orang kaya di dunia, orang terkaya dunia pun habis, dia juga akan mati. Kita pun akan menyusul mereka, tinggal kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi kematian itu dan bagaimana kita urusan dengan dunia yang kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang tadi dipimpin ke anak, kamu juga perlu baca, mudah-mudahan anak bisa jawab. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana nasihat orang yang tidak beriman Allah Ta'ala di atas arsy? Yang pertama, banyak saudara-saudara kita itu yang tidak belajar, dan ilmu yang dia dapat di kampungnya, di musholanya, ya itu aja. Maka kalau kita melihat ada orang yang tidak beriman dengan Allah di atas arsy-Nya, kita bacakan firman-firman Allah. Ar-Rahman al-Arsyistawa. Allah itu Maha Pengasih yang berada di atas arsy. Amalan itu diangkat kepada Allah. Nabi memperjumpa Allah pakai Isra Mi'raj, beliau ke sana. Sebagai pertanda kita kalau mau berdoa, angkat tangan. Kita angkat tangan. Karena kita tahu Allah di atas sana. Maka mau gimana lagi? Fitrah kita semua manusia enggak bisa dipungkiri kalau dia memohon, apa yang dia katakan? Ana tergantung yang di atas. Apa kata yang di atas? Ana serahkan sama yang di atas. Karena kita tahu Allah berada di atas sana berdasarkan firman-firman Allah SWT. Ini ada pertanyaan Ustaz, bagaimana pengalaman belajar langsung, hadir langsung di kajian Al-Ustaz Yazid Jawas dan Ustaz Abdul Hakim Abdad Hafizahumullah, karena anak belum pernah hadir langsung dan belajar. Kapan ya Ustaz Yazid ke Bandung? Nah, ini panitia. Antum kalau belajar sama Ustaz-Ustaz yang besar, majelis ilmunya itu malaikat-malaikat turun di sana, ketenangan tiba, orang-orang yang berilmu seperti mereka, semoga Allah menjaga mereka berdua. Beda untuk belajar sama Anas, sama mereka berdua, bobot ilmunya ulama-ulama seperti mereka itu nikmat banget. Apalagi mereka yang memulai dakwah sunnah, mereka yang mengajarkan orang-orang, mereka yang pernah diusir orang-orang ketika menegakkan sunnah ini. Dan kita doakan mereka dan panitia. Nah, cepat-cepat didatangkan Ustaz-Ustaz itu. Ustaz, ana ingin dapat hadiah buku istiqomah. Yang mana ini? Tapi yang kasih aja, nanti ketemu ana deh. Masih ada? Hah? Udah habis katanya saya. Nah, udah. Masya Allah, dia dapat. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ana belum baca pertanyaan dia, tapi Allah kalau mau ngasih dia, Allah kirim ke Natur, barakallahu fikum. Itulah magadir, jamaah. Takdir Allah itu indah sekali. Tatkala kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Ini pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya punya pertanyaan yang mengganjal di benak saya. Mudah-mudahan, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan orang-orang yang baik dan soleh itu selalu berjumlah sedikit di muka bumi dibandingkan orang-orang yang ingkar seperti pengikut sunnah misalnya, dan nanti ketika di alam barzakh pun hanya sedikit yang sama. Begitu pula di akhirnya, hingga pada akhirnya setahu saya para neraka itu tidak akan jauh lebih banyak ketimbang di surga. Apa hikmah dibalik semua itu? Mohon penjelasan. Gimana jawab? Anak jadi susah juga jawab. Rasulullah SAW mengatakan, "Huffatil jannah bil makarim." Surga itu dilingkari dengan yang susah-susah, yang berat-berat. "Wa huffatil nar bis syahwat." Dan manusia dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Dan antunya, orang itu siap bayar 20 juta untuk konser musik umpamanya, dia bayar untuk kajian ilmu, untuk kajian mendekatkan diri kepada Allah. Gak bayar gratis, susah dia kan. Karena apa? Karena nafsunya senang sama neraka memang. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Maka ini yang membuat manusia kebanyakan masuk neraka. Apa hikmah di balik itu? Ya inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Wallahu a'lam. Ana minta maaf kalau mungkin jawaban ana enggak nyambung. Ana minta maaf sama yang tanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, selama dunia ini hina, tapi Allah melarang melakukan perborosan dalam hal ini. Kalau hina mestinya boleh dinikmati sepuas-puasnya, kita tidak boleh boros. Mohon pencerahannya, Ustaz. Dunia ini hina. Tapi tadi yang kita katakan, kalau ada orang kerja di Malaysia jadi TKI, kemudian dia boros di Malaysia, pulang bawa apa? Bawa kolor doang, termasuk yang dideportasi. Kenapa? Gak apa-apa. Oke, memang dunia ini hina, tapi kok ada kehidupan? Dunia ini sebagai modalmu untuk kehidupan di sana. Maka kalau kau mau boros-boros, ya boros-boros untuk kehidupanmu. Mau bikin rumah di sana, bikin rumah, kirim. Kita kirim ke sana, karena kita akan kembali ke sana, jemaah. Barakallahu fiikum. Jadi bukan berarti kita boleh boros-boros ya, karena enggak ada itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dunia kita, harta kita itu terkumpulkan. Masya Allah. Siap. Kayaknya suruh berhenti usahanya. Iya, yang belakang nggak pakai lampu nggak apa-apa kan? Matiin aja lampunya. Sampai mana kita tadi jemaah? Masalah boros ya, masalah boros itu, maka tolonglah kita ketika bersedekah. Tetap kita nggak boleh boros-boros, karena kita tahu kita punya tanggungan. Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman, orang-orang hamba-hamba Allah itu kalau berinfak pun dia itu tidak boros, tidak habis-habisan, tapi dia juga nggak pelit, tapi di antara keduanya. Ustaz mau tanya, kedua orang tua kami telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Tetapi hasil jual rumah waris tidak dibagikan oleh kakak kami. Bagaimana kami harus berbuat? Apa sanksi dari Allah untuk kakak kami? Subhanallah. Tadi kita katakan perkataan Hasan Basri. Dia sangat takjub kepada orang yang mengatakan cinta dunia itu bukan dosa besar. Bagaimana dosa-dosa besar terjadi itu, kedoliman itu? Terkait karena kecintaan kepada dunia. Ini kakaknya kenapa gak dia bagi? Dan kita benar-benar heran dengan harta nemu. Warisan ini harta nemu, jemaah. Maka pembagian harta waris itu siapa yang menentukan? Allah Jalla Jalaluhu. Allah langsung yang menentukan fulan dapat berapa, fulan dapat berapa. Kita gak boleh bagi. Karena itu harta nemu, gak ikut kerja. Kalau mau kerja silahkan. Makanya tak kalah anaknya ikut kerja sama bapaknya, dikeluarkan dulu harta anaknya. Yang mana yang murni warisan itu yang benar. Tapi ternyata ada sebagian orang yang gelap matanya dengan dunia ini. Dan kita lihat, orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal, susah akan digunakan untuk yang halal. Antum lihat perampok-perampok yang hasilnya miliaran. Seminggu habis, seminggu, sebulan habis, ngerampok lagi. Karena Allah tidak memberkahi dia. Maka bagaimana sikap si adik ini menghadapi kakaknya. Ya diberi nasihat kakak, doakan moga dibukakan pintu hatinya dan bersabar menghadapi hal itu. Karena tadi kita katakan dosa itu harta namun ya udah. Perkara umpamanya dia tidak mau ngasih dan kita tahu orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang haram, innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kalau ada buat mereka, mereka memakan api sebenarnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Udah bersabarlah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan menjadikan kita berpikir dengan uit itu terus. Oh kakak, uit itu macam-macam. Itu jangan. Karena kita akan sengsara memikirkan harta juga. Yang belum tentu kita dapat. Maka bagaimana sikap kita? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku minta ganti kepada Allah. Karena kita tahu kalau Allah yang kasih ganti, itu lebih baik, lebih berkah dan lain-lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nasib seorang muslim yang memiliki banyak hutang disebabkan menafkahi keluarganya sampai meninggal dan belum mampu melunasi hutang dan ahli warisnya pun tidak mampu membayar hutang. Berkaitan dengan hutang ini, Rasulullah SAW beliau berlindung dari hutang karena berat masalah hutang. Jangan menggampangkan hutang. Sekarang ini dengan berbagai sarana kredit, orang itu gampang-gampang hutang. Hutang ini, hutang itu, sampai ibu-ibu tuh daster hutang. Iya. Abaya pada hutang. Udahlah, kalau enggak usah beli. Karena apa? Sebagian orang itu berhutang bukan karena terdesak, tapi karena ingin kehidupan yang lebih layak, yang lebih, ya umpamanya sekolah, udah tahu sekolah itu mahal, udah jangan sekolah di sana. Tapi kalau kondisi yang dikatakan tadi ini benar-benar susah, yang pertama harus dia lakukan, dia berusaha agar minta kepada orang-orang yang dihutangi itu untuk menghalalkan, minta maaf sama dia, datang kepada orang-orang yang pernah memberikan uang dan belum sempat dibayar. Kemudian yang kedua, orang yang punya hutang ini niatnya harus benar. Niat orang yang mau hutang itu niat mau bayar. Jangan umpamanya berangkat ke fulani, baik di fulani, insya Allah gak bayar, gak apa-apa. Akhirnya gak bisa bayar. Karena niatnya memang gak mau bayar. Maka jadi yang pertama langkah yang bisa dilakukan, berangkat kepada keluarga yang pernah dihutangin itu, orang-orang itu minta maaf dan berjanji, kalau punya uang akan membayarnya, kalau enggak tolong diikhlaskanlah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan ibu-ibu. Nih, assalamualaikum Ustaz. Ketika saya melakukan suatu amalan, misalnya sedekah ke tetangga, ketika suatu saat saya butuh pertolongan tetangga, maka dalam hati terbesit, gak usah malu minta tolong pada tetangga, toh saya pernah bersedekah untuknya. Apakah hal ini tidak ikhlas? Jazakumullah khair. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salah kalian ini membantu dalam ketakwaan dan dalam amal kebajikan. Bagaimana kalau kita menolong saudara kita, kemudian kita mengharapkan balasan dari dia, itu yang bermasalah. Kalau tadi dia sedekah sama tetangganya, dan dia mengatakan dalam hati gak perlu malu, kau juga pernah berbuat baik sama dia. Hati-hati, jangan-jangan kita meminta balasan dari tetangga kita. Tapi kalau kita mau minta pertolongan, kita memang butuh, gak apa-apa, kita minta tolong sama dia. Tapi gak perlu mengingat, kita ini pernah berbuat baik sama dia, kita pernah ini, pernah itu, gak perlu. Ya udah, kita butuh berangkat. Karena bisa jadi dia gak nolong kita. Ketika dia gak nolong kita, kita akan sakit hati. Anak udah pernah bantu sama dia, berarti kita gak ikhlas. Niat membantunya supaya dibalas. Sedangkan orang-orang yang masuk surga itu, ucapan mereka apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita gak ingin dari kalian jazaan balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. maka hatinya perlu ditata kembali. Ustaz, afwan, kalau kita bekerja lalu kita masih mengharapkan gaji, apakah kita belum ikhlas? Jadi kalau kerja urusan dunia mah kita memang butuh gaji, kita mengharapkan gaji. Gak masalah. Kalau urusan gaji itu bukan urusannya ikhlas. Cuma yang tadi kita sampaikan bahwasanya orang yang ikhlas ketika beramal, dia itu tidak butuh dengan pengawasan. Karena kita Allah melihat anak. Anak beramal ini buat Allah SWT. Tapi dia dapat gaji, gak ada masalah untuk urusan dunia. Itu gak ada masalah. Tapi tetap kita harus secara sempurna pekerjaan itu kita laksanakan, karena itu tugas kita. Berkah dalam gaji, alhamdulillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia jadi amil zakat. Ketika selesai dikasih zakat, kata Umar, Rasul, aneh, dia cukup, nggak perlu dikasih anak, perlu kasihkan yang lainnya. Kata Rasul, kau terima nih, kau mau kasihkan sama orang lain soalnya, tapi kau terima. Tapi dalam artian kita tetap berusaha untuk melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar ketika kita bekerja dan mengharapkan ridha Allah kepada kita untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami anak sering tugas keluar kota. Suami sering berpesan kepada anak untuk selalu sholat tahajud. Lalu saya bilang anak sudah sholat. Apakah dia termasuk riya terhadap suami? Jazakumullah khair. Jadi riya ini tatkala kita ingin orang lain melihat kita kemudian memuji kita. Tapi kalau tadi si suami kan ngomong sama istrinya, kau sholat. Dia kepingin tahu, kau sholat enggak? Istri ngomong, anak sholat. Alhamdulillah, insya Allah gak termasuk riya. Kecuali dia ingin mengharapkan pujian dari suaminya. Iya, anak sholat. Bukan lillahi ta'ala sholatnya dia. Sekadar supaya suaminya, umpamanya kau kalau sholat tahajud nih, aku kasih tiap bulan tambahan 1 juta. Insya Allah. Sholat tahajud terus. Anak udah sholat tak, anak 1 juta. Itulah di hati yang seperti itu. Dan mohon diberi contoh kehidupan seperti apa yang persentase akhiratnya lebih besar dari dunia. Dan bagaimana maksud dari beramalah kalian seolah mati besok dan berusaha seolah hidup selama. Syukran. Barakallahu fiik. Contoh seorang yang persentase akhiratnya lebih besar. Contoh ringan adalah tentang seorang petani itu. Petani itu ketika Rasul bercerita bainama rajulun fi falatin dal hadim sahih riwayat Bukhari dan Muslim hadis, ketika seseorang berada di lapangannya di padang pasir itu, dia mendengar suara dari awan yang suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan, isqi hadiqata fulan, siramilah kebunnya fulan. Tahu-tahu itu awan bergerak, turun airnya di satu padang batu. Kemudian berkumpul ikut satu jalannya air. Diikuti itu air sampai ke depannya kebun seseorang. Seseorang itu lagi ngurus ngatur air masuk ke kebun. Ditanya sama orang ini, "Mas, mau siapa namamu?" Namanya ternyata nama yang disebutkan di awal. Terus dia tanya, "Kenapa kau tanya namaku?" "Ya, aku dengar suaramu, dipanggil namamu dipanggil di langit di awal itu. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu?" Kita lihat apa yang dia lakukan. Kata dia, ya kalau kau sudah dengar itu maka gak bisa dia sembunyikan. Padahal gak ada orang tahu tentang apa yang dia amalkan. Tapi karena Allah memberitahu nih orang ini, sehingga dia datang kepada petani itu. Dia ngomong, hasil kebunku ini aku bagi dia. Sepertiga aku makan. Sepertiga modal. Sepertiga buat akhirat. Jadi paling mudah, ya kalau persentase yang lebih banyak akhirnya seperti dia. Kita dapat gaji, sepertiga udah kita keluar itu. Ya Allah, ini sepertiga bukan milik anak. Ini buat akhirat anak. Ini celengan anak. Maka seperti itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di rumahnya enggak ada apa. Aisyah di rumahnya nih, ada orang lagi minta-minta, seorang perempuan dengan dua anak wanita, dengan dua putri. Datang Aisyah cari makanan, tidak ada kecuali tiga butir kurma. Dikasihkan sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada peminta-peminta. Masalah beramalah kalian seolah mati besok dan berusaha seolah hidup selama-lamanya. Nah, ini bukan hadis ini ya. Ini sekedar perkataan bahwasanya seorang itu berusaha ketika dia beribadah, dia yang benar-benar gak main-main. Seakan-akan dia mati besok, ya sholatnya benar-benar. Ketika berusaha pun dia itu berusaha, gak malas-malasan. Karena ada orang yang usahanya malas. Umpamanya dia gak mau usaha, ya ada apa anak kerja berat-berat begini, cukuplah anak pokoknya bisa makan, bisa minum, selesai. Nah, kalau kau berpikir untuk dunia, makan, minum, selesai. Tapi kalau berpikir untuk akhirat, kau harus dapat sehari mungkin 1 juta. Karena itu ada kaki miskin yang perlu kau bantu. Karena di situ ada masjid yang belum jadi-jadi. Itu ada musola di sana yang rusak. Ketika itu kita akan beramal, semangat. Karena kita tahu kita harus beramal. Jadi jangan malas-malasan untuk bekerja. Wallahualam. Apakah ada yang bisa datang bila kita terkadang masih melakukan maksiat? Apa arti ketika hidayah? Bagus. Anak nggak bisa baca, mungkin dokter. Hidayah itu bisa datang tatkala wadah hidayah itu bersih, siap menerima hidayah. Kemudian sarana untuk hidayah itu kita gunakan. Telinga kita, mata kita, hati kita bersihin ya. Masalah dosa siapa sih yang tidak berbuat dosa? Tapi kita terus mempersiapkan hati kita untuk menerima hidayah itu. Dengan kita berdoa, berusaha, datang kajian, minta. Karena ada orang-orang memberikan contoh, ente dengar ada gak ke masjid? Anak belum dapat hidayah. Subhanallah, dengan azan yang masjid jawabannya belum dapat hidayah. Oke, itu mau hidayah. Ayo berangkat itu. Itu mau hidayah berangkat. Maka tolong dipersiapkan hati kita, kemudian mata dan telinga kita sebagai sarana-sarana untuk menerima hidayah itu juga dibersihkan, semoga hidayah Allah itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Saya mau tanya, mantan suami saya sudah menikah lagi. Dan untuk meminta keperluan anak, apakah boleh saya ketemuan dengan mantan suami berdua di luar atau yang melalui perantara istrinya, mantan istri mantan suami saya? Jadi ketemu boleh, asalkan tidak berkhulwat. Bertemu boleh, asalkan tidak berkhulwat. Ketemu umpamanya di jalan, di sini, janjian habis kajian di masjid. Pokoknya jangan sampai berkhulwat. Pakai perantara kalau bisa nggak ada masalah, mungkin itu lebih aman. Tapi ketemuan boleh asalkan tidak berkhulwat ya, tidak berduaan, tidak ada orang, sepi-sepi, itu yang dilarang. Ustaz, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga keimanan itu kadang di atas, kadang di bawah. Bagaimana kiat-kiatnya bisa iman itu terus stabil, Masya Allah. Susah stabil. Tapi bagaimana kita mengangkat keimanan itu, dan ketika turun, jangan turun sekali. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ngaji. Kemudian kita mengenal Allah dengan asma Allah Husna. Cari teman-teman yang baik. Jadi kalau kita nih lagi futur ya, imannya lagi kendor, ketemu teman yang baik, yuk ikut ana ini. Aduh, ana malas, ikut udah ini di belakang ana nyetir motor. Ikut. Ketika kita punya teman yang baik, insya Allah keimanan kita ini gak sampai drop. Tapi kalau kita ketika futur jauh dari orang-orang soleh, bisa-bisa iman kita terkikis dan habis. Maka itu mungkin dengan membaca Al-Quran, zikir ya, zikir itu termasuk amalan yang mudah, yang bisa menyetabilkan keimanan kita naik. Kalau pun turun, naik lagi dia. Zikr, zikrullah, naik motor zikir, duduk-duduk zikir subhanallah. Pokoknya lisannya ini jangan berhenti. Itu amalan mudah tapi terkadang kita lupa. Kadangkala dia bengong aja. Sejam bengong. Tapi itu memang enggak di muka. Anda lihat ada orang-orang yang punya banyak waktu luang, seperti seorang security, masya Allah security. Pekerjaannya diem aja. Umpamanya tentara yang jaga di mana? Di pos itu diem. Apa enggak boleh gerak-gerak kulitnya dia? Subhanallah, subhanallah. Padahal dia bisa. Subhanallah, subhanallah. Itu nikmat dapat pahala banyak nih. Ketika dia punya waktu yang luang seperti itu. Dalam hati, diem dong nih. Dia enggak mikir. Diam dong. Dia mikir, ucapkan di lidah itu. Memang kita zikir itu harus dengan lidah. Ada sebagian salaf itu, ketika dia ada orang banyak, zikirnya itu bukan dalam hati, dengan lidahnya tapi tidak sampai keluar. Lidahnya itu bergerak-gerak dari dalamnya. Antum coba praktekin sendiri. Gimana? Dia ingin menunjukkan amalannya supaya enggak kelihatan orang. Tapi kalau kita zikir sendiri, zikirlah sampai kedengaran telinga kita. Karena telinga kita ini termasuk sarana untuk menuju ke hati kita. Ketika subhanallah, subhanallah, habis kita masuk ke hati kita. Daripada diem doang, enggak sampai ke sini, itu kurang pas. Jadi memang kita disuruh zikir itu tidak keras-keras dan tidak sampai enggak ada suaranya, masih terdengar oleh kita tanpa mengganggu yang lain. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir kayaknya jamaah. Kayaknya berapa? Udah mau adzan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menimbak, menyelaraskan antara keinginan kita, cita-cita, ambisi agar tidak berseberangan melalaikan dari syariat dan akhirat. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita hidup di dunia, kita butuh sarana di dunia ini, kita ingin punya rumah, kita ingin punya mobil, kita ingin punya banyak hal. Tapi bagaimana kita menyimbangkan hal itu? Ya dengan kita ngaji, dengan kita mempelajari hakikat dunia ini, baca Al-Qur'anul Karim. Ketika antum baca Qur'an pas sampai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti tuh, cari terjemahannya tuh. Cari terjemahannya nih, ana lagi dipanggil sama Allah. Karena ada di antara kita yang baca Quran lewat ya ayyuhalladzina amanu, lewat aja dia. Padahal dia lagi dipanggil. Paling enggak dia tahu cari terjemahan, enggak tahu telepon siapa, ana enggak punya terjemahan. Nih di surat ini kok kayaknya ana termasuk yang dipanggil. Ana kepengin tahu ada apa tuh di situ. Panggilan Allah pasti di baliknya itu ada kebaikan yang besar atau ada bahaya yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, kemudian la amwalukum, anak-anak kalian membuat kalian lalai. Jadi ingat kepada Allah. Pokoknya kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu itu ingat terus, sehingga kita semakin dekat, kita semakin yakin dengan dunia ini. Kalau dunia ini gak ada arti. Karena dunia ini menggoda jemaah, menggoda sekali. Dan kebanyakan di antara kita tergoda dan baru sadar mau mati, udah selesai. Ternyata selama ini dia tertipu dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah cukup jemaah. Belum. Nanti lah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa sama antum lagi, dan ana harapkan kajian di Bandung nanti bisa datangkan ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz Yazid, ustaz-ustaz Abdul Hakim Abdad, sehingga bisa memberikan tausiah kepada kita, memberikan petuah kepada kita, menyegarkan keimanan kita lagi pada antum-antum yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.